الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد إخواني وأخواتي في الله para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membahas permasalahan zakat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisarul Muqni' dari Imam Al-Hajjawi yang sampai pada perkataan muallif wa tajibu zakatu fi 'ainil mal. Taqra' Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Muallif rahimahullahu taala. وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة dan zakat diwajibkan pada ainil mal, yaitu pada harta, dan memiliki keterkaitan dengan tanggungan. The muallif disini menjelaskan bahwa pendapat yang beliau pilih, zakat itu ada hubungan dengan wajibnya pada harta, namun tetap ada hubungan dengan tanggungan. Maksud ainul mal dengan zimmah adalah kalau ainul mal pada zat harta tersebut. Ini pendapat sebagian para ulama, karena Allah mengatakan khudh min amwalihim, ambil harta mereka. Ya, maka kewajibannya pada harta. Maksud dari perkataan muallif ini, kalau kewajibannya bukan pada harta, wajib hari ini dan qadarullah sudah mulai akan dihitung semuanya, tapi akan menghitung nanti ketika buka toko jam 9 pagi. Jam 5 pagi, subhanallah, qadarullah, terjadi musibah, terbakar dan habis semua harta perniagaannya. Ya, apakah zakat tetap wajib atau tidak? Bagi ulama yang mengatakan bahwa wajibnya pada ain al-mal, pada barangnya, sekarang barangan sudah habis, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Sebagian ulama mengatakan wajibnya pada zimmah, pada tanggungan si pemilik harta. Ya, pada saat sudah wajib, ada atau tidak ada hartanya, tetap dia keluarkan zakatnya. Ya. Tapi yang dipilih oleh muallif pendapat pertengahan. Wajibannya memang pada harta, tetapi ada hubungannya dengan tanggungan si pemilik harta. Baik, wala yu'tabaru. Wala yu'tabaru fi wujubiha imkanul ada' wala baqa'ul mal. Dan tidak dianggap kewajiban harta, kewajiban zakat tersebut, imkanul ada, kemampuan atau kemungkinan untuk menunaikan tanpa disertai atau tidak adanya harta kebersamaan harta padanya. Wala baqaul mal wala yu'tabaru baqaul mal kadzalik. Muallif menjelaskan kemudian tidak dianggap pada wajib zakat tersebut memungkinkan membayar zakat. Seperti tadi kita katakan waktu wajibnya umpamanya haul, telah berlalu 1 tahun, dia ketika mulai dagang modal yang dimasukkannya ke dalam harta yang diputar itu lebih dari nisab awal mulai dagang umpamanya 1 Sya'ban di tahun kemarin, dia modal yang dia keluarkan seluruhnya 100 juta, ada 30 juta untuk sewa ruko, ada kemudian 10 juta untuk dekorasi dan alat dan yang inventaris di dalam ruko tadi. Sisanya 60 juta untuk barang yang didagangkan. Ini sampai nisab berarti. Maka hitungan 1 Sya'ban tadi sampai 1 Sya'ban tahun depan dia hitung lagi semua harta barang yang didagangkan tadi. Untuk menghitung kadang butuh 2 hari, 3 hari, 4 hari. Iya atau tidak? Ya. untuk menghitung barang tadi mungkin butuh waktu 2 hari, 3 hari. Ya. Maka walaupun dia butuh 3 hari untuk mungkin membayarkan, tapi wajibnya tetap bersama haul tadi. Bukan berarti kewajibannya mundur menjadi 3 hari setelah itu. Wala baqa'ul mali, dan juga tidak dianggap dalam wajib tersebut adalah harta itu masih ada. Kalau umpamanya telah berlalu 1 tahun, tadi 1 Syaban telah lewat, tapi dia baru mulai menghitung di 2 Syaban, 3 Syaban, 4 Syaban, 5 Syaban baru. Habis di 4 Syaban terjadi musibah. Maka dalam pendapat mu'alif ini tetap dia berhutang zakat. Dari pendapat terkuat, wallahu ta'ala alam, tergantung. Kalau di sana ada unsur kelalaian dia, ya, yang harusnya bisa menghitung harta dagang tadi bisa dilakukan 1/2 hari, tapi dia mundur ke menjadi 3 hari. Terjadi musibah dalam waktu 3 hari tadi, maka ini dia tetap harus membayar zakat. Tapi memang waktu 3 hari itu waktu minimal yang bisa dia lakukan untuk bisa menghitung barang dagangannya. Karena mungkin barang dagangannya mungkin barang kecil-kecil, seperti umpamanya toko, apa namanya, toko serba ada yang jual di sana, ada pernik-pernik, ada tas, ada sendal, ada lengkap toko yang ada yang perhiasan, ada mainan anak-anak, ada juga barang yang lain, ya. Maka ini memang butuh waktu yang agak lama untuk menghitung 1 persatu dari harga tadi. Maka dengan demikian pendapat terkuat adalah kalau sudah bekerja maksimal dan memang belum mampu untuk menghitungnya, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tidak ada kewajiban zakat dalam tersebut. Taib, fadhal syekh. Wa zakatu kad-daini fi at-tarikati, dan zakat seperti hutang fi at-tarikah, pada harta yang ditinggalkan pada warisan. Baik. Wa zakatu kad-daini fi at-tarikati, kata al-muallif, zakat sama dengan hutang dalam waris. Ini perlu diingat. Ya. Bila seseorang wafat, kemudian hartanya akan dibagi oleh para ahli waris. Allah mengatakan min ba'di wasiyati yusa biha aw dain. Kapan waris itu dibagi? Setelah wasiat dari meninggal tadi ditunaikan dan setelah hutangnya dibayarkan. Bila dia meninggalkan warisan sekitar 10 miliar, tapi yang wafat ini punya hutang dagang, punya hutang sisa apa, cicilan rumah dan lain-lain sekitar 5 miliar. Maka dibayarkan dulu hutang 5 miliar tadi, sisanya baru dibagi waris. Termasuk dalam hal ini juga zakat. Dilihat oleh orang, oleh anak, oleh warisnya, bapak dulu berzakat atau tidak? Ya. Si yang meninggal ini dulu berzakat atau tidak? Kalau tidak, dibayar semua zakatnya semenjak wajib zakatnya sampai waktu harta terakhir tadi. Ya. Walaupun harta itu ternyata habis, berarti tidak ada lagi warisan. Hah? Dia dulu ketika mulai usaha, mulai merintis usaha bisnisnya tadi, sudah wajib zakat karena sudah sampai haul di modalnya tadi. Maaf, sampai nisab di modalnya. 30 tahun dia mengelola perusahaan tadi, ya. Zakat tiap tahunnya tidak pernah dia bayar. Mungkin sempat tinggi bisa zakat yang dikeluarkan kewajibannya 1 miliar. Bisa 3 miliar, bisa 10 miliar dan seterusnya. Hah? Pada saat dia wafat, kondisi usahanya sedang di level bawah. Maka ketika belum dibagi warisan, dihitung zakatnya. Ternyata zakatnya sama besarnya dengan waris. Maka tidak ada yang akan diwariskan. Warisan 10 miliar, zakatnya 11 miliar. Habis semua, harta tersebut diberikan kepada mustahiknya. Karena ini hutang kepada ahli mustahik zakat. Maka tidak ada dalam Islam itu perkataan pemutihan zakat, tidak ada. Anda hubungannya bukan saja kepada Allah. Kalau dalam solat masih ada khilaf para ulama tentang kewajiban mengqadha solat bagi seseorang yang dahulunya pernah melalaikan solat. Dia tahu wajib hukumnya tapi lalai karena mungkin waktu kesibukan duniawi dan lain-lain. Di sini ada khilaf para ulama apakah dia wajib mengqadha atau tidak setelah dia sadar dan rutin dalam solatnya. Pendapat yang terkuat tidak, karena dia berhubungan dengan hak Allah Azza wa Jal. Tetapi zakat dia bukan hak Allah. Allah yang mewajibkan, tetapi ini milik siapa zakat ini? Milik para mustahik zakat yang snaf yang delapan. Maka tidak bisa diputihkan begitu saja. Kalau hutang mungkin masih bisa ada harapan orang yang apa menghutangkan, pihak yang menghutangkan memutihkan. Maksudnya ia meninggal ini punya hutang sebanyak 1 miliar kepada saudaranya atau pamannya atau kerabatnya atau keluarga dekatnya, ya. Kemudian wafat dia, ahli warisnya ingin membayar kepada kerabat tadi. Kerabat tadi mungkin saja ya udahlah, saya kasihan dengan kalian, ya, utang yang wafat yang meninggal, semoga Allah maafkan dia dan Allah ampun dosa-dosanya, dan hutang saya putihkan. Masih mungkin kan? Tapi kalau zakat kepada siapa Anda minta diputihkan? Nah, tidak ada kata pemutihan zakat atau penghapusan zakat. Bila Anda sudah wajib zakat pada harta Anda beberapa tahun yang lalu, hitung umpamanya semenjak awal dia mulai berdagang tadi di tahun umpamanya di tahun 30 tahun yang lalu. Tahun berapa berarti? 80-an lah ya. 85, 87, 87 dia mulai dagang atau 88 dia mulai usaha. Itu sudah 30 tahun lalu. Alhamdulillah sekarang baru sadar ternyata ada kewajiban zakat dalam harta niaganya. Dan dia yakin pada tahun 87 itu bahwa modal yang dia putar sampai 1 nisab 85 gram. Itu berbeda, mungkin di tahun 87 emas per gramnya mungkin sekitar 30 ribuan. Kalau sekarang 600 ribu, 30 ribu berarti 3 juta modal yang diputar sudah sampai nisab. Berarti kewajibannya sudah 30 tahun yang wajib zakat. Sekarang dia baru sadar, tetap itu dibayar. Tetap dibayar. Kalau Anda keluarkan semuanya per hari ini dalam 30 kali zakat tadi, akan membuat habis usaha Anda, bisa dicicil. Cicil semampunya, ya, kapan dapat keuntungan agak besar, bayarkan zakat untuk 3 tahun, untuk 4 tahun, sesuai dengan kemampuan Anda. Ya. Dan beritahukan kepada keluarga terdekat atau ahli waris. Khawatir nanti Anda wafat, dia kira zakat sudah selesai urusannya. Dengan demikian Anda bermasalah nanti di akhirat. Baik. Ini yang penting diperhatikan oleh kaum muslimin untuk menghitung ke belakang kembali setelah dia sadar bahwa ternyata ada kewajiban zakat di dalam harta yang dia miliki. Wallahu taala a'lam. Cukup dulu sekian. Baik, jazakumullah khair atas penjelasan dan syarahnya. Barakallahu fikum pendengar dan pemirsa Raja TV. Demikian beberapa poin dari kaidah pembahasan zakat yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan matan yang terdapat dalam kitab Zad Mustaqnik. Dan untuk memperdalam pembahasan, Anda ingin bertanya dalam bab ini, bab zakat secara khusus, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kita angkat via telepon terlebih dahulu. Silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak, di mana? Dengan Budi di perjalanan. Silakan Pak Budi, tafadhol. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, ada investasi tabungan emas. Tetapi kita tidak mendapatkan emasnya, hanya virtual saja. Jadi kita misalnya nabung satu emas, nanti dicatat di dalam buku tabungan 1 gram emas. Begitupun seterusnya. Itu hukumnya bagaimana, Ustaz, ya? Tidak ada serah terima emas? Tidak, tidak. Hanya di buku tabungan saja. Misalnya emas sekarang 600 ribu. Tidak Anda juga diberikan nomor seri? Nomor seri tidak kayaknya. Berarti tidak ada serah terima? Tidak ada serah terima, hanya tercatat di buku tabungan saja. Nanti kalau misalnya sudah berapa gram, kita mau jadikan emas, itu boleh, paling biaya tambahan seperti itu. Biaya tambahan apa? Karena mana punya emas, tambahan penyimpanan gitu. Jadi harganya itu tidak sama dengan emas batangan yang umumnya, jadi ada selisih berapa puluh ribu gitu. Jadi kalau kita mau buat, ya kita kasih tambahan seperti itu. Ini salah satu produk yang biasa mengeluarkan emas itu sih. Kemarin ada apa seminarnya, jadi kita mau tanyain itu mungkinnya. Bila tidak ada serah terima, ya, baik dengan hakiki atau hukmi, hakiki dengan Anda terima fisik emasnya. Kalau mau nabung, Anda terima dulu fisik emasnya, baru kemudian Anda titip ke dia, tabungkan. Kalau itu jelas ijma para ulama tidak ada masalah, karena persyaratan menukar emas dengan rupiah ya dan biyadin harus tunai. Tangan yang satu menyerahkan rupiah, tangan yang satu menerima emas. Di satu majelis tidak boleh berpisah, melainkan sudah terjadi tukar menukar. Ya. Atau sebagian ulama membolehkan dengan qabdun hukmi. Qabdun hukmi itu apa artinya? Setiap emas yang dikeluarkan oleh antam itu memiliki nomor seri. Nomor serinya yang dikirimkan ke Anda. Berarti ketika Anda kirim transfer uang, masih dalam majelis, belum berpisah. Ya, kalau umpamanya majelisnya adalah online, belum terputus hubungan online Anda dengan si penjual tadi. Diserahkan oleh dia, ini Pak nomor serinya, di scan-nya atau di fotonya dikirimkan ke Anda. Anda terima itu dan di saat yang sama Anda transfer uang. Ya, ini disamakan dengan serah terima tunai. Bila tidak ada serah terima fisik dan juga tidak ada serah terima hukmi, yaitu dengan nomor seri tadi, maka hukumnya tidak ada serah terima. Baik. Maka tukar menukarnya mengandung hukum haram. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Paham. Jazakallah khairan. Allah barik fiik. Baik, jazakumullah khair Pak Budi, barakallahu fikum. Alhamdulillah telah terjawab. Kami berikan kesempatan kembali di via telepon, silakan di 0218236543. Baik, kita terima kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Risna di Cilacap. Silakan Ibu Risna. Iya. Saya mau menanyakan cara menghitung zakat perdagangan. Secara umum ya, saya tahu kan zakat perdagangan itu jika sudah mencapai hisab dan satu haul, nanti nominalnya dikali 2,5% ya, Tad. Terus? Kemudian pertanyaannya, misal ya, Tad, barang dagangan saya nilainya 500 juta. Ya. Di dalamnya ada sistem, sebenarnya kayak gini, Tad, di dalamnya ada barang titipan yang dibayar jika laku. Terus barang titipan ya, jangan masukin, bukan barang Anda yang mengeluarkan zakatnya, pemiliknya. Baik. Kemudian ada barang yang Anda beli dengan sistem tempo kurang lebih 1-2 bulan, Kak. Itu juga dimasukin, itu yang terkena zakat karena barang Anda sudah Anda beli. Okay. Walaupun belum lunas. Oh, begitu. Iya. Kemudian ada Anda kerja sama dengan toko lain, Kak. Jadi toko lain itu minta tolong jualkan barang saya, nanti saya kasih fee gitu. Itu juga bukan barang Anda, tidak dikena zakat, dia yang bayar zakatnya. Oh baik, ini bukan ya, Tad, yang tadi ya, Tad. Kemudian di dalam 500, misalnya ini kan 500 berarti udah anak kurangi yang bukan barang Anda sama yang barang Anda ya, Tad. Kemudian misal jatuhlah ternyata barang Anda 400 juta. Di dalam 400 juta itu ada usia barang yang sudah 1 tahun dan di bawah 1 tahun. Anak hitung yang mana ya, Tad? Semuanya dihitung, Ibu. Gimana? Semua barang itu dihitung. Oh, baik. Dengan modal pokok Anda zakatkan hitungannya, bukan dengan modal dengan harga jual. Oh, gitu-gitu. Iya, iya, baik. Harga pokok umpamanya per item 100.000, harga jual 130. Sekarang kan dia berbentuk barang. Belum terjual, maka Anda hitung berarti nilainya 100.000. Zakatnya berarti dari 100.000, bukan dari 130. Baik. Yang sudah terjual berbentuk uang dari semuanya, dari modalnya dan dari labanya juga. Oh, dari modal. Yang sudah terjual kan tadi kan Anda modalnya 100.000 per item. Iya. Anda jual 130. Iya. Yang sudah terjual berarti kan terjual 130 dan berbentuk uang. Iya. Ini ada 30 laba dan 100 adalah modal. Zakatnya dari 100 dan 30-nya, bukan dari 30-nya saja. Oh, berarti yang 100-nya anak kali 2,5 ditambah 30-nya lagi anak kali 2,5 ya. Semuanya iya. Oh. Yang berbentuk barang yang belum laku itu dinilai dengan harga modal. Jelas, Ibu? Iya, ini belum laku. Umpamanya jatuh haul Ibu hari ini. Barang yang sudah terjual umpamanya harga, anggap modalnya 100 juta dijual 130 juta umpamanya barang dagangan tadi. Jelas? Terjual 1 unit rumah umpamanya barang dagangannya, berarti sudah ada uang 130 juta. Ada 1 unit lagi belum terjual, itu berarti modal 100 juta kan ya? Oh iya. Berarti 130 ditambah 100, 230 juta dikali 2,5% atau dibagi 40. Keluar angkanya adalah zakatnya. Oke. Jelas, Ibu? Berarti yang sudah laku dari tahun kemarin itu ada itu lagi, Pak? Itu kan per hari ini yang sudah laku berarti kan berbentuk uang. Oh, yang per hari ini, Pak. Iya, kalau uangnya sudah habis baik untuk kebutuhan atau biaya operasional, itu enggak dihitung. Anggap umpamanya Ibu mulai dapat barang dagangan tadi, 2 unit rumah tadi mulai dapat sekitar bulan Muharram atau Safar kemarin, tahun ini. Di Rabiul Awal terjual 1 unit menjadi 130 juta. Ya. Yang ini terpakai biaya operasional, biaya makan, segala macam untuk keperluan hidup, tinggal lagi 50 juta. Pada hari ini jatuh tempo zakatnya hari ini nih. Jelas? Berarti tinggal lagi berapa tadi? 80. Terserah dan 80 boleh, 50, 70 boleh, 80. Ditambah, ini dizakatkan 2,5% dari 80. Ditambah dengan unit rumah yang belum laku tadi juga dihitung. Modalnya kemarin modalnya 90 belinya. Sekarang naik pokoknya di 100. Modalnya berarti 100. 100 ditambah 80 dikali 2,5%. Jelas, Ibu? Jelas, tapi kalau ada kesusahan menghitung laba yang sudah terjual kemarin, bulan-bulan kemarin gimana ya, Kak? Tidak ada, Ibu, hitung laba segala macam. Hari ini berapa uang cash yang Ibu punya? Hari ini, ya. Okay. Hari jatuh tempo zakat tadi. Dipotong hutang yang sudah jatuh tempo. Paham, Ibu? Hutang jatuh tempo. Ya. Dikurangi ya, Kak? Iya, dikurangi hutang jatuh tempo. Ditambah, dijakatkan juga piutang. Piutang, oke. Okay. Ada yang beli tidak tunai. Ya, dan dia selama ini Ibu tahu dia lancar pembayaran hutangnya. Ini juga dizakatkan sekarang. Baik, kan? Terus? Jadi, hasilnya dizakatkan. Oke, hasilnya dikali 2,5 itu ya tadi. Apa, Ibu? Hasilnya nanti dikali 2,5% itu ya tadi. Iya, dikali 2,5% hasilnya dikeluarkan. Iya, baik. Oke, terima kasih. Jazakallah khair. Baik, jazakallah khair, barakallah fiik, dan semoga Allah mudahkan niat untuk menunaikan zakat amwalnya. Baik, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Kami terima di belakang bodisnya. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana umu? Di Aceh dengan Ibu Ida. Ibu Ida, ahlan. Silakan Ibu Ida. Silakan Ibu. Ida. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya punya usaha, Ustaz. Dari mulai 2003 itu dimulai di bulan Januari. Sebentar, Bu Ida. Usahanya dagang jual beli barang atau jasa? Jualan. Beli barang dijual, beli barang dijual gitu? Tidak, punya toko, Ustaz. Ya, kalau toko kan berarti jual barang kan? Iya, benar. Atau disewakan saja? Bagaimana? Tokonya disewakan saja atau Ibu jual barang, iya, di toko itu? Iya, saya punya toko sendiri dan menjual barang sendiri. Iya. Terus 2003 sudah mulai dagang? Iya. Januari? Iya. Pada saat itu barang yang Ibu dagangkan nilainya sampai sini sob atau tidak? Di saat keuntungan tahun depan. Bukan keuntungannya Ibu, di 2003 tadi Ibu, maaf, jual beli barang, barangnya apa yang Ibu jual belikan itu? Ini adalah barang, ini Ustaz, apa namanya, oli. Oli? Ya. Pada saat Ibu mulai usaha 2003 Januari tadi, olinya Ibu beli berapa? Kira-kira modalnya lebih kurang waktu itu dada 51 juta. Ini untuk oli saja kan ya? Iya, semua ada, mungkin minyak tanah, mungkin ada onder deal, macam-macam yang kecil-kecil. Pokoknya semuanya 51 juta. Iya. Ini sampai nisab sudah. Berarti ya, Ibu kewajiban zakatnya di setiap Januari. Kalau ya, untuk memudahkan hitungannya, nanti kewajiban bayar zakatnya di Januari 2004 2004 dikurang 11 hari. Cuma pertanyaan saya, Ustaz, apakah benar itu saya menghitung Januari ataukah memakai bulan Hijriah? Kalau Ibu mau hitung Januari, kurangkan 11 hari. Kalau Ibu memakai Komariah, tidak perlu ditambah kurangkan harinya. Maka Januari tadi tanggal berapa Ibu mulai beli barang tadi untuk dijualkan? Iya. Tanggal berapa umpamanya? Januari tanggal berapa 2003 tadi? Tanggal 2, Ustaz. Tanggal 2 Januari. Ya. Ibu cek, coba dibantu Ustaz Ihsan. Cek 2 Januari 2003 itu sama dengan berapa bulan Qomariyahnya? Tanggal berapa bulan Qomariyahnya? Biasanya ada di beberapa aplikasi di internet. Ada yang bisa bantu? 2 Januari 2003 tanggal berapa Qomariyahnya? Sambil cari saat mungkin dijelaskan. Perkirakan umpamanya dapat keluar keluar tanggal 2 Januari 2003 itu sama dengan tanggal 10 Rabiul Awal. Rabiul Awal. Umpama ini bukan, saya belum cari Ibu. Oh, umpama, iya, umpama. Berarti iya, Ibu nanti zakatnya Rabiul Awal tahun depan. Bisa jadi dia di bulan Desember, bisa jadi juga di Januari. Tapi mungkin Desember karena dia mundur 11 hari atau 10 hari setengah. Bisa jadi yang mungkin di Desembernya 10 Rabiul Awal itu sama dengan 20 Desember di tahun ini, 2003. Selama ini kami memakai tenaga akuntansi lah untuk menghitung dagang ini. Terus? Jadi dari tahun ke tahun insya Allah itu modal bertambah dan keuntungan bertambah. Alhamdulillah, terus? Kemudian yang saya menjadi kendala, pernah saya dengar ceramah Ustadz, ini saya tetap di Januari memanggil akuntansi itu menghitung. Terus? apakah benar yang saya jalankan sudah lebih kurang 14 tahun ini? Kalau setiap, ibu berarti setiap Januari ibu keluarkan zakatnya. Iya, jadi kadang kalau di Januari ibu harus tambahkan persennya, bukan 2,5% tapi 2,577. 2,577%. 77%. Ya, 0,077 itu imbalan 11 hari tadi. 2,577. 577. Kadang Ustaz, akuntansinya baru siap kadang di Februari gitu Ustaz. Februari baru selesai dihitung. Tetap zakat ibu di Januari tadi 2,577. Iya Ustaz. Ya, cuman masalahnya bilang ke dia jangan terlalu lama kau ngitung. Terlalu lama terjadi musibah saya terkena hutang. Seperti tadi yang kita jelaskan. Misalnya Ustaz saya duluan bayarkan dengan uang lain gitu di Januari. Bagus. Tapi kan angkanya belum keluar. Memang Ustaz kita hitung-hitung dulu mungkin kekurangannya kita bayar di Februari. Boleh, tapi kalau kelebihannya tentu repot Anda minta ke fakir miskin. Anda perkirakan tahun kemarin 10 juta, sekarang Anda serahkan 10 juta, ternyata realnya cuma zakatnya 8 juta. Berarti lebih 2 juta kan ya? Kan enggak mungkin ditarik lagi ke fakir miskin. Maaf, kemarin saya salah hitung. Kita kurangi Ustaz dari itu misalnya zakatnya biasa. Kalau kurangi boleh. Kadang 10. Ya. Yang 10 kemarin umpamanya sekarang Anda keluarkan 8 atau 7 boleh, tapi belum sempurna zakatnya namanya. Nanti ketika kita keluar angkanya tambahkan. Iya, tapi kalau tetap saya bayar di Februari 2,577 Ustaz. Iya, Ibu. Oh iya, alhamdulillah. Iya. Syukran. Baik, masyaallah. Jazakallahu khair Bu Ida di Aceh. Masyaallah. Barakallahu fiik. Ini masyaallah kita lihat kaum muslimin, kaum muslimat bersemangat mengeluarkan kewajiban Allah. Nah, cuman masalahnya kadang ketidakfahaman akan syariat Allah cara menghitungnya. Enam. Karena jarang akuntan-akuntan yang bisa menghitung zakat dengan cara yang benar. Enam, so. Ya. Maka alhamdulillah orang-orang seperti Ibu Ida semoga dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jal untuk mengeluarkan kewajibannya seperti yang diperintahkan oleh Allah. Karena ini kewajiban, enggak bisa semua kita. Allah wajibkan kita sholat zuhur 4 rakaat. Kita sholat 5 sah apa tidak? Tidak. Apalagi kalau sholatnya cuma 1 rakaat atau 2 rakaat atau 3 rakaat. Ya. Bukan semaunya, ada ketentuan dari Allah Azza wa Jal. Karena di dalam perintah pembayaran zakat ini Allah iringkan dengan perintah sholat. Ini bagian dari rukun Islam. Ya. Baik, jazakumullah khairah. Barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, kalau kita memiliki emas 100 gram dan kita gadaikan, apakah emas tersebut masih terkena zakat, Ustaz? Harta gadai, kata Rasulullah SAW, la yughraqu la yughlaqu ar-rahnu min sahibihi alladhi rahanahu lahu ghurmuhu wa alayhi ghurmuhu. Harta gadai itu milik orang yang menggadaikannya. Maka tentu zakatnya dia yang membayarkan. Ya. Jangankan harta gadai yang tidak boleh, dan harta gadai tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman. Seorang yang memberikan pinjaman hutang, A memberikan pinjaman kepada saudaranya sebanyak 100 juta. Berlalu 1 tahun sudah. Yang wajib mengeluarkan zakat 100 juta ini pemberi pinjaman, bukan yang meminjam. Ya. Maka dia mengeluarkan zakatnya. Walaupun uang itu berada di tangan saudaranya. Baik. Terus. Insyaallah. Jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib Ustaz, suami saya bekerja di tempat untuk merenovasi tempat ibadah non muslim Ustaz. Apakah hasil kerjaan dari yang dilakukannya halal? Jazakallahu khair. Allahu mereki. Wallahu taala alam. Athar riwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa Umar melarang untuk membangun, memperbaiki kanisah dan sinagog yang ada di negara ditaklukkan oleh kaum muslimin. Yang masih ada tidak boleh dihancurkan, tapi tidak boleh direnovasi dan tidak boleh dibangun yang baru di negara kaum muslimin. Paham, Ustaz? Ya. Umpamanya ada komunitas Yahudi, ada komunitas Nasrani di daerah yang ditaklukkan oleh kaum muslimin, di Syam umpamanya, atau di Palestina atau di mana. Ketika ditaklukkan oleh kaum muslimin oleh Umar bin Khattab, maka Umar yang ada tidak dihancurkan, tetapi tidak boleh direnovasi dan tidak boleh dibangun lagi di tempat yang lain yang baru. Ya. Maka dari asar Umar ini dan ijma' para sahabat semuanya, mereka menyetujuinya, tidak ada yang mengingkari perbuatan Umar. Maka bisa digambarkan ijma' sahabat bahwasanya tidak boleh memperbaiki tempat ibadah mereka. Karena tempat ibadah mereka tempat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka Anda memperbaikinya dan Anda atau membangun yang baru, berarti Anda membangun tempat orang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Wallah ta'ala. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair, dan semoga yang bertanya mendapat wawasan dan barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah memiliki usaha, toko dan juga penanaman pohon. Qadar Allah, saya merugi dan saya memiliki hutang, termasuk juga hutang biaya pendidikan sekolah anak-anak. Saya masih memiliki cicilan kendaraan mobil. Itu saya beli waktu itu untuk kebutuhan keluarga, karena untuk mengantar dan juga untuk bekerja. Hasil usaha kerja saya tidak mencukupi, akan tapi saya berniat untuk menjual mobil tersebut apabila telah selesai hutang mobil tersebut untuk menutupi hutang-hutang yang saya miliki. Apabila dalam masa belum selesainya hutang, lalu kemudian ajal menjemput saya, apakah masih tertanggung hutang di akhirat? Jazakallahu khair. Allah berfirman, iya, hutang kepada manusia mamniun ala musyahah, tetap dibayar, kecuali mereka memaafkan atau memutihkan piutang mereka. Kalau tidak, tetap harus dibayar. Jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kerja sebagai karyawan dan mendapatkan fasilitas platform berobat tahunan dan juga fasilitas asuransi dan BPJS. Sebagaimana semua karyawan otomatis mendapatkan fasilitas ini, dan saya memiliki istri dan anak. Apabila dilaporkan ke perusahaan, maka anak dan istri juga mendapatkan fasilitas yang sama. Bagaimana hukum melaporkan keberadaan anak dan istri saya ke perusahaan tersebut untuk mendapat fasilitas ini? Jazakallahu khair. Allah berikhik. Fasilitas kalau BPJS kesehatan, insyaAllah enggak ada masalah. Karena sudah diwajibkan oleh pemerintah untuk perusahaan pada tahun 2017 untuk perusahaan-perusahaan memberikan fasilitas BPJS kesehatan kepada karyawan dan tanggungan karyawan tersebut. Dengan demikian anak dan istri. Adapun asuransi yang lain, ya, maka hukumnya adalah haram. Ya. Kalau Anda dimasukkan oleh perusahaan, yang boleh Anda terima adalah sebesar premi yang dibayar oleh perusahaan, baik uangnya ataupun jasanya, sebesar itu saja. Umpamanya asuransi kecelakaan dan lain-lain dapat dibayarkan oleh perusahaan, dapat Anda klaim asuransinya sekitar 1.500.000 rupiah. Nah, tanyakan kepada perusahaan berapa premi sudah mereka bayar selama ini. Mereka mengatakan sudah kami bayar premi baru 50 juta. Maka yang halal untuk Anda hanya 50 juta. Yang 450 juta tadi berikan kepada fakir miskin. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Kami masih akan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah zakat harta diberikan kepada saudara kandung, Ustaz? Dan apa saja syarat-syarat tersebut? Bila saudara kandung tersebut adalah mustahik zakat, seperti kondisinya fakir, ya, Anda pun tidak mampu menanggung nafkahnya selama ini. Kalau Anda mampu menanggung nafkahnya selama ini, kewajiban bagi Anda untuk memberikan nafkah dia. Bila nafkahnya Anda yang menanggung, maka tidak boleh Anda menyerahkan zakat kepada dia. Tapi selama ini tidak pernah Anda tanggung zakat atau nafkahnya, cuman memang kadang terkadang ada beli hibah, itu bukan tanggungan. Artinya terkadang Anda memiliki kelebihan rezeki, Anda hibahkan kepada saudara kandung tadi, ya. Maka ini bukan nafkah. Nafkah itu namanya setiap bulan, setiap dia butuh harus dipenuhi. Tapi kalau ini kapan Anda beri keluangan, Anda berikan, ini boleh Anda berzakat kepada dia. Bahkan Syekh Muhammad Salih Thaymin rahimahullah dalam Al-Mumti' Syarazad Al-Mustaqni' beliau menjelaskan, pada dasarnya tidak boleh menyerahkan zakat kepada orang tua, karena orang tua dan anak adalah tanggungan seseorang, kewajiban menafkahinya. Akan tetapi dalam kondisi si yang muzaki ini tidak mampu memberikan nafkah kepada orang tuanya, kesehariannya tidak mampu, ya, dan sekarang dia ada kewajiban zakat, dan orang tuanya dalam keadaan mustahik zakat, ya, maka boleh zakat diberikan dalam tua, tapi ini pengecualian seperti tadi kondisinya. Pada dasarnya tidak boleh, tapi ya, andai orang tua tersebut dalam keadaan mustahik zakat dan Anda muzaki, ya, dan selama ini Anda tidak mampu menanggung, kalau Anda berikan dari harta zakat Anda, bukan dari zakatnya, dari hartanya. Kalau Anda berikan harta perniagaan Anda kepada orang tua, mungkin habis perniagaan Anda dan tidak terpenuhi kebutuhan Anda. Atau kalau gaji semuanya Anda beri nafkah orang tua, umpamanya dari gaji, selama ini Anda tidak mampu, mungkin Anda juga tidak akan bisa hidup dengan layak dengan anak istri, ya. Maka ketika qadar Allah, alhamdulillah ada rezeki yang cukup untuk berzakat, dan orang tua pada waktu itu sangat butuh, kondisinya mutaik zakat. Ini Syekh mencurikan dalam satu kasus ini. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, zakallahu barakallahu fiik. Mendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan kembali via telepon, silakan di 021 823 6543 dalam pembahasan zakat. Kami terima kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana, akhi? Dengan Aldi di Cikarang. Silakan, Aldi. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik, Aldi. Begini Ustaz, misalkan saya punya uang 100 juta. Kemudian ada teman yang usaha jual beli mobil. Kemudian saya kasih dia uang 100 juta itu untuk beli mobil, dan nanti keuntungan jual beli mobil itu dibagi dua. Misalkan dapat 10 juta, saya dapat 5 juta, dia 5 juta. Nah, kemudian suatu saat saya minta lagi uang yang 100 juta tadi itu, apakah itu boleh, Ustaz? Ya, memang yang 100 juta tadi memang hak Anda. Itu kan modal Anda. Iya. Kapan Anda minta terserah. Oh, itu boleh ya? Ya boleh, kan uang Anda. Oh, bukan, saya khawatir itu jadi seperti pinjam, kemudian ada pertambahan. Enggak. Jadi andaikan pertambahan tadi real adalah keuntungan. Iya, itu real keuntungan yang boleh. 100 juta bagi 2 gitu. Ya. Boleh, Ustaz, ya? Iya. Oh baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Aldi. Baik, barakallahu fikum. Kami berikan kesempatan kembali. Silakan. Masih ada beberapa waktu di 021 823 6543. Baik, kami angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Ibu, di mana? Saya Ibri di Depok. Silakan, Ibu. Mau tanya, tadi saya dengar kalau kita meminjamkan uang itu zakatnya kita yang bayar. Iya, betul, Ibu. Kalau pas uangnya cuma sebesar itu, kita bayarnya pakai apa ya? Pakai apa ya? Minta dia bayar sebanyak? Enggak, maksudnya dia belum bayar. Dia belum bayar, kemudian gak bayar-bayar gitu, sudah setahun lebih. Sudah setahun lebih, tapi dia akan bayar insya Allah, mampu dia bayar. Insya Allah mampu. Ketika uang diterima nanti bayar zakatnya. Oh, jadi setelah kita terima. Kalau tidak punya uang yang lain. Jadi setelah kita terima baru kita bayarkan. Ya. Setelah uang itu ada sama kita. Betul. Oh, baik, baik, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Taib, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. sedikit ada yang menyambung dari pertanyaan ibu tadi. Saat saya memiliki piutang, yaitu seseorang berhutang kepada saya dan sudah 2 tahun ini belum dikembalikan. Secara nilai sudah mencapai nisab, Ustaz. Apakah wajib bagi saya mengeluarkan zakat dari harta yang dipinjamkan tersebut, dari harta tersebut, atau saya mengeluarkan zakat dari harta lain yang saya miliki di luar dari pinjaman tersebut, Ustaz? Wallahu ta'ala alam, kalau orang ini menunda pembayaran si yang minjam, ya, tipenya adalah mumatil, suka menunda-nunda, karakternya memang seperti itu. Awal kata dia cuma 6 bulan. 6 bulan lewat ada tagi, entar kata dia. 9 bulan berlalu, entar kata dia. Setahun berlalu, entar kata dia. Yang dalam kasus ini tidak wajib Anda bayarkan zakatnya sebelum Anda terima. Karena kalau Anda bayarkan zakatnya sudah 2 tahun, Anda bayar 2 kali kan ya? Dari uang yang lain. Itu belum tentu diterima. Ternyata nanti dia enggak bayar-bayar, sudah Anda berlalu 20 tahun, 20 kali Anda berzakat, uangnya pun enggak Anda terima. Berarti rugi Anda berapa kali? Uang hilang, zakat tetap keluar. Maka Islam tidak begitu. Kalau tipenya orang tadi adalah mematil atau selalu menunda zakat, menunda membayar hutang, maka zakatnya nanti setelah diterima. Walaupun sudah berlalu 3 tahun, tetap zakatnya cuma sekali saja. Ya Allah, bukan 3 kali. Jazakumullah khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan via telepon, silakan di 0218236543. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Arif, Ustaz, di Jatisari. Silakan, Arif. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Ustaz, Anda lagi mau usaha terus butuh modal. Terus ada teman yang kerja sebagai auditor di kantor akuntan menawarkan pinjaman. Apakah boleh saya menerima pinjaman tersebut, Ustaz? Pinjamannya tanpa pertambahan? Tanpa pertambahan, Ustaz. Boleh. Oh, boleh. Enggak, soalnya kan saya tahu, Pak, pernah dengar kerja sebagai akuntan itu tidak boleh, ya, kata Ustaz. Kata siapa tidak boleh? Kecuali akuntan itu menghitung riba, ya tidak boleh. Gitu. Yeah. Kalau menerima pinjaman dari teman tersebut tidak apa-apa, Ustaz. Tidak apa-apa kan? Kecuali dia bilang ini yang aku dapat, ini hasil dari bekerja di akuntan sebuah perusahaan ribawi. Itu tidak boleh. Oh, enggak, dia kerjanya di kantor akuntan pabriknya, Ustaz. Iya, akuntan pabrik mungkin menulis, mencatat akuntan perusahaan atau mengecek atau mengaudit perusahaan ribawi. Itu ya enggak boleh. Tapi kan enggak mungkin dia mengaudit yang halal, perusahaan yang halal, bukan perusahaan riba. Ya itu tidak. Boleh kalau begitu. Boleh saja. Barakallahu fikum. Baik, kami akan terima kembali satu telepon terakhir mungkin di kesempatan pagi ini. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Baik, mohon maaf terputus sambungan teleponnya. Kami berikan kesempatan via telepon kembali di 0218236543. Ya, halo. Baik, kami angkat dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, ya, Ustaz. Baik, Ustaz, apakah diperbolehkan bagi seseorang membagi pembagian zakat menjadi beberapa bagian? Tidak disahkan kepada satu orang, tapi kepada beberapa mustahik. Jazakallahu khair. Bila dia sendiri yang menyerahkan zakat, ya, maka tidak ada kewajiban harus membayarkan zakat kepada semua fakir miskin yang ada di sekitar dia. Dia boleh memberikan kepada satu orang, boleh kepada tiga orang, boleh kepada lima orang, selagi mereka masih mustahik zakat. Kalau ke dalam satu orang umpamanya, dia datangin, dia tanyakan, Pak, saya, Ibu, saya ada zakat. Dan zakat itu ada ketentuannya, baik ketentuan dari yang mengeluarkan maupun ketentuan yang menerima. Di antara ketentuan yang menerima, dia adalah fakir miskin. Maksud fakir miskin itu adalah kebutuhannya yang harus dia penuhi, kebutuhan pokoknya lebih besar daripada pendapatannya. Ya, misalnya kan Bapak Ibu pendapat kebutuhannya berapa untuk biaya makan, sewa kontrakan, ya, kemudian transportasi ke sana kemari, beli pakaian per sekian bulan umpamanya, sekolah anak dan lain-lain. Dia mengatakan umpamanya 15 juta per bulan. Terus pendapatan berapa? Dan mereka mungkin mengatakan kami kerja berdua ya paling banter paling tinggi kata dia mungkin 8 juta. Kurang 7 juta. Hah? 7 dikalikan dengan 12 karena zakat sekali setahun. 7 dikali 12 berarti berapa? 84 juta ya. Dia zakatnya ada 100 juta. Itu boleh 84 juta dia serahkan langsung kepada satu keluarga ini. Semenjak itu keluarga ini ada yang besok setelah dia terima 84 juta, besok ada yang berzakat 1 juta kepada dia. Dia si mustahik zakat wajib mengatakan, "Pak, sekarang saya haram menerima zakat. Karena kebutuhan setahun saya sudah terpenuhi." Hah? Wajib, kalau enggak dia yang berdosa. Ya. Kalau Anda kemudian masih ada sisa uang Anda tadi dari 100 sekitar 16 juta. Cari lagi mustahik yang lain. Dibilang kebutuhan kekurangan saya sih alhamdulillah paling 500 ribu kekurangannya per bulan. Itu sudah saya dapatkan, saya pinjam sana, pinjam sini terkadang untuk menutupinya. Kali ini berarti 6 juta. Masih ke dia 6 juta, masih ada sisanya lagi 8 juta. Mungkin ada tetangganya yang butuh mau beli motor untuk usaha umpamanya usaha transportasi ya, yang ngojek dan segala macam. Ya. Boleh ini Anda serahkan kepada dia. Selesai itu 3 orang. Kalau zakat Anda 1 miliar mungkin bisa mencukupi 30 keluarga atau 50 keluarga atau mungkin 100 keluarga. Iya. Itu satu tahun ke depan menghitung zakatnya. Ya. Kalau umpamanya zakat Anda cuma 100 ribu, ya jangan 10 ribu di sini, 10 ribu di sini, 10 ribu jangan. Ke satu orang aja cukup. Baik, bisa jelas. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas penjelasannya dan pendengar serta pemirsa Raja TV. Mungkin ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini dalam bab zakat dan sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya, alhamdulillah. Kaum muslimin yang beriman kepada Allah pasti merasa tunduk dan ingin secepatnya, sesegera mungkin untuk mentaati Allah dalam kewajiban harta ini. Akan tetapi kealfaan dan kekhilafan dan kejahilan selama ini mengantarkan kaum muslimin pada hari ini jauh dari untuk mengerti cara mengeluarkannya. Maka syariat Allah tidak bisa kita tebak-tebak atau semua kita mengeluarkan zakat 2,5% dari gaji umat tiap bulan Anda kasihkan, belum tentu itu adalah wajib kewajiban zakat Anda. Mungkin berkurang, mungkin juga berlebih. Tidak bisa ditebak-tebak dan dipelajari syariat Allah secara baik, kemudian keluarkan sesuai dengan ketentuannya. Bila tidak, dia akan menjadi hutang sampai meninggal. Artinya setelah meninggal Anda pun warisan tidak akan dibagikan sebelum utang kepada Allah tadi dibayarkan. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq.